warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyira ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, alhamdulillah nashkurullah azza wa jal wa nahmaduhu, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita memujinya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang hingga saat ini kita masih diberikan dari nikmat-nikmat Allah yang dengannya kemudian kita bisa menambah menjalankan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Ketika nikmat yang kita dapat untuk kita pergunakan dengan bimbingan Allah dan taufik dari Allah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah pertemunya kita dan berkumpulnya kita di majelis ilmu, semoga ini menjadi bagian dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus semoga dengannya Allah taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semakin faham terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam yang menjadi bimbingan pedoman hidup kita sebagai mukmin muslim. Ikhwan fil din rahimani rahmakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya dari kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang rincian kandungan dari surah Qaf yang kita bahas dari kaidah yang awal, di mana pada ayat yang ke-37 dari surah Qaf Allah Ta'ala menyatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian yang ditunjukkan ayat-ayat dari surah Qaf ayat pertama hingga ayat 36, begitu juga secara umum adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Pada ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dzikra, pelajaran, ada peringatan yang bermanfaat, yang bisa diambil, bisa dipetik. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang memiliki qalbu, hati. Hatinya yang memang paham dan ngerti dari apa yang dibaca atau apa yang didengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langsung connect, langsung nyambung, langsung mendapatkan asar pengaruh dari ayat-ayat yang didengar ataupun dibaca. Nah, karena kedalaman ilmunya, kedalaman pemahamannya, pengertiannya tentang ayat-ayat tersebut, sehingga menjadikan hatinya semakin hidup, hatinya semakin bercahaya, hatinya semakin bersinar terang dengan ayat-ayat yang dia dengar ataupun dia baca. Nah, ini tentu adalah sebagaimana yang telah kita lewati, hati-hati kolbu yang dia hayyun salimun, hidup dan selamat hatinya. Siap langsung nerima, nyambung langsung. Nah, dengan ayat-ayat yang dia baca ataupun dia dengar. Atau kalau hatinya tidak langsung bisa ngerti, bisa nyambung, nah, bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan, maka setidaknya adalah seperti yang kedua, au al-qasam'a wa huwa syahid, atau dia mencurahkan pendengarannya. Nah, dia curahkan pendengarannya, artinya dia masih butuh penjelasan, masih butuh keterangan, penjabaran, pengertian dari ayat-ayat tersebut, apa maknanya, apa kandungannya. Nah, perlu pengkajian. Wahwa syahid, tetap dalam keadaan kolbunya, hatinya hadir. Hadir, siap memahami, siap mengerti. Nah, ini keadaan manusia. Ada yang bisa langsung, ada yang perlu proses dulu untuk mengerti dan memahami ayat-ayat. Nah, demikian. Kalau Al-Quranul Karim itu ada memiliki pengaruh besar dalam hidup seseorang yang ima dia tadi memiliki hati yang bisa langsung ngerti, nyambung, connect. Nah, terhadap ayat-ayat atau setidaknya al-qasam'a wa huwa syahid. Ia mencurahkan pendengarannya dalam keadaan hatinya tetap hadir, memahami dan mengerti. Kemudian setelah itu, Al-Imam Qayyim rahimahullah mulai menyebutkan penjabaran, pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan, nilai-nilai yang dikandung rincian dalam surah Qaf. Nah, sampailah kita pada pembahasan tentang yakni mengimani, mempercayai apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Qaf berupa Yaumul Ba'ats, Yaumul Qiyamah, hari dibangkitkannya orang-orang yang telah meninggal di hari kiamat kelak. Nah, Yaumul Qiyamah, hari tegaknya manusia kembali setelah kematiannya untuk kemudian memulai Yaumul Akhirah, hari akhirat telah dibangkitkan dari alam kuburnya. Qala Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang ada pada kita halaman yang ke-7. Wa huwa subhanahu yuqarriru al-ma'ada bi dzikri kamali ilmihi wa kamali qudratihi wa kamali hikmatihi fa inna subahal munkirin lahu kullaha ta'udu ila salasati anwa. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hari akhirat, hari pembalasan, hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah kelak, dengan Allah Ta'ala menyebutkan kesempurnaan ilmunya Allah. Pertama. Yang kedua, kesempurnaan kudrahnya Allah, maha mampunya Allah. Yang ketiga, wa kamali hikmatih, dan sempurnanya hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga. Ya. Allah Ta'ala menetapkan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, yaumul akhirah, itu diiringi dengan penyebutan tiga kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah, di antaranya adalah kesempurnaan ilmunya Allah. Pertama. Yang kedua, kesempurnaan kudrahnya Allah, maha mampunya Allah. Yang ketiga, kesempurnaan hikmahnya Allah. Apa ini kaitannya? Nah, sekarang dibahas oleh beliau. Ini bagian dari kita memahami ayat-ayat. Kalau di situ disebutkan ayat tentang hari kebangkitan, hari hisab, hari kiamat, yaumul akhirah, seringkali disebutkan perkara-perkara ini, yaitu berupa kesempurnaan sifat-sifat Allah dalam hal ilmunya Allah, kudrahnya Allah, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna subhal munkirina lahu, karena subhat, kesamaran, kerancuan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat, yaumul kiamah, hari akhirah, semuanya kembali kepada tiga macam. Subhatnya mereka kembalinya pada tiga macam. Ahadiha, yang pertama, ihtilatu ajza'ihim bi ajza'il ard ala wajhin la yatamayyazu wa la yahsulu ma'ahu tamayyuzu sahsin an sahsin. Ini biasanya subhat ini, kesamaran atau kerancuan ini pada orang-orang yang hanya mengandalkan akal, terbatasnya akal. Dari kalangan filsafat, dari kalangan aklanium, pengagum, pemuja akal. Kalau enggak masuk akal, enggak percaya. Itu prinsipnya. Ini aklani. Kalau enggak masuk akal, enggak percaya. Enggak yakin. Enggak mau beriman. Nah ini. Pertama adalah subhat mereka, ihtilatu ajza'ihim bi ajza'il ard. Sudah tercampur bagian-bagian tubuh mereka dengan bagian-bagian bumi, tanah. Ala wajhin la yatamayyaz. Dalam keadaan tidak bisa lagi dibedakan. Mana ini yang tanah, mana yang tulang atau organ-organ manusia. Sudah campur. Masa bisa bangkit lagi? Masa bisa dibangkitkan? Masa bisa kembali bentuk jasad manusia hidup lagi? Nah, akalnya kan? Nanti itu. Wala yahsulu ma'ahu tamayyuz sahsin an sahsin. Bahkan tidak bisa dibedakan antara jasad orang satu dengan jasad orang lain. Karena sudah tercampur. Sudah dimakan tanah ibaratnya bahasanya. Itu jadi tanah. Ini. Yang pertama, subhatnya mereka. Asani, subhat yang kedua. Anal kudrota la tata'allaku bidzalika. Bahwasanya kudroh, maha mampunya Allah, tidak berkaitan dengan itu. Memang Allah Ta'ala maha mampu. Tapi bukan masalah itu, mampunya Allah. Begitu. Bukan masalah perkara yang mustahil buat mereka. Sekarang begini contohnya. Kan misal ya, secara waki, secara akal, namanya kelahiran itu dari rahim wanita. Allah kan maha mampu kalau sekiranya lahir dari rahimnya laki-laki. Allah maha mampu kan? Percaya kan kalau Allah maha mampu? Tapi kan tidak berlaku maha mampunya Allah itu diberlaku yang demikian. Dan gitu. Ini satu contoh. Memang Allah Maha Mampu, tapi tidak berkaitan dengan itu, enggak akan terjadi yang demikian. Gitu loh maksudnya. Ini perkara mustahil. Orang akal-akalan begitu. Orang laki-laki melahirkan, itu mustahil. Walaupun Allah Maha Mampu, karena apa? Al-Qudrah la yata'allaq bidzalik. Qudrah Maha Mampunya Allah itu tidak berkaitan dengan itu. Nah, Allah tidak akan menyelisih sunnatullahnya sendiri. Yang gitu. Misalnya, alhamdulillah, namanya manusia ini kalau enggak laki ya perempuan. Yang gitu. Kalau enggak laki ya perempuan. Nah, Allah Maha Mampu kalau sekiranya menciptakan jenis kelamin ketiga. Apa namanya? Tidak tahu. Karena, tapi Allah mampu kan? Mampu. Tapi hikmahnya Allah enggak demikian. Gitu loh maksudnya. Ini untuk subhat yang kedua. Memang Allah itu Maha Mampu. Saya. Ya. Tapi kalau membangkitkan dari alam kubur sesuatu yang sudah hancur. Nah, tulang belulangnya, dagingnya udah enggak ada yang berbentuk. Jadi semua tanah. Nah, Al-Qudrah la tata'alak. La tata'ala kubidari. Maha mampunya Allah tidak ada hubungannya dengan itu. Maksudnya dengan. Nah, ini subhatnya mereka. Mereka menetapkan memang Allah Maha Mampu, tapi Maha Mampunya Allah tidak berkaitan dengan ini. Kembali ini dalilnya akal. Karena apa? Satu yang mustahil. Gitu loh. Asalis. Subhat mereka yang ketiga. Anna dzalika amrun la faidata fihi wa inna mal hikmatu iktadat dawama hadzan naul insani sa'an ba'da sa'in hakada abada ulama mata jilun khalafau jilun akhar fa amma ayyumi tanau'a insani kullahu summa yuhyihu ba'da dzalika fala hikmata fi dzalik. Sekarang yang ketiga yang dinafikan oleh mereka subhatnya kaitannya dengan hikmah. Nah, hikmah. Bahwasanya yang demikian dibangkitkan dari alam kubur manusia yang sudah hancur lebur jadi tanah. Perkara yang demikian tidak ada faedahnya. Sesungguhnya hikmah itu menuntut, Allah Ta'ala memiliki hikmah. Hikmah mestinya menuntut adalah dawamah dan na'ul insani. Terus menerusnya adanya jenis manusia. Nah, terus menerus keberlangsungan hidupnya manusia. Itu hikmah. Sedikit demi sedikit, selama-lamanya. Maka setiap kali ada generasi yang mati, lahirlah generasi berikutnya. Allah Ta'ala ciptakan generasi yang lain. Itu hikmah. Nah, artinya ada nilai baik. Ada tujuan baik. Allah Ta'ala dul hikmah, memiliki hikmah. Hikmah menuntut demikian mestinya. Adapun kalau kemudian satu jenis manusia dimatikan seluruhnya, seluruhnya dimatikan, baru setelah itu dihidupkan kembali seluruhnya, ini tidak menjadi tuntutan hikmah yang demikian. Menurut mereka, yakni orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Nah, tiga subhat ini, ikhwanul jazakumullah. Makanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyebutkan mengkaitkan tentang hari kebangkitan yang dijanjikan oleh Allah, yang diberitakan oleh Allah ditetapkan dengan adanya tiga perkara. Yaitu kesempurnaan ilmunya Allah. Nah, Yang kedua, kesempurnaan kudroh maha mampunya Allah. Yang ketiga, kesempurnaan hikmahnya Allah. Didudukkan. Kalau semata akal yang dangkal, bisa jadi subhat-subhat itu ada wajud, ada sisi radak-radak benernya. Nah, sehingga kalau tidak didudukkan, orang yang ragu, dia semakin ragu akan hari kebangkitan. Orang yang tidak percaya, semakin tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Nah, orang yang awalnya percaya, bisa-bisa mampir itu subhat itu. Iya ya, masa? Sudah jadi nggak bisa dibedakan antara tanah, mana tulang, mana dagingnya, organ-organnya, udah antara jasad satu dengan jasad yang lain hilang sudah, nggak ada sama sekali. Nah, kok bisa kemudian nanti bangkit? Kayaknya khayal gitu. Nah, itu. Hanya jazakumullah. Dari sisi kudroh, nggak ada hubungannya kudroh dengan itu. Dari sisi hikmah, mestinya hikmahnya Allah. Allah itu maha hikmah itu. Ya justru kehidupan manusia ini diberlangsungkan seterusnya. Nah, kok kemudian dimatikan semua, berusaha itu dihidupkan. Tidak ada faedahnya. Menurut mereka, ahli subhat. Sehingga mereka mengingkari masalah ini. Kita lihat penjelasan Al-Imam Qayyim rahimahullah mendudukkan permasalahan ini. Faja'at barahinul ma'adi fil Qur'ani mabniyatan ala salasati usul. Maka datanglah penjelasan-penjelasan tentang hari pembalasan. Di dalam Al-Qur'an, hari kebangkitan di dalam Al-Qur'an dibangun di atas tiga perkara pokok. Ahaduha yang pertama. Takriru kamali ilmi Rabbi subhanah. Penetapan kesempurnaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Penetapan kesempurnaan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah ta'ala memiliki ilmu yang sempurna. Maha berilmu. Kama qala fi jawabi man qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam menjawab pihak-pihak yang mengatakan, mempertanyakan, may yuhyil idoma wahya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang dalam keadaan tulang belulang itu sudah remuk redam, hancur. Siapa? Ini. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjawab. Kul yuhyi halladhi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Perhatikan. Jawabannya. Kul, jawablah. Terhadap orang yang bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk, bahkan hancur dimakan tanah itu. Jawablah, yuhyiha, yang akan menghidupkannya adalah alladzi ansa'aha awwala marrah. Zat yang telah menciptakannya pertama kali. Yang mengadakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Ta'ala terhadap segala ciptaan alim, maha berilmu. Nah ini yang pertama, maha berilmu. Sekarang gini, bahasa sederhananya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang sulit bagi orang yang ngerti? Kan begitu kan? Gak ada yang sulit kalau orang itu ngerti. Kan begitu. Yang sulit, susah, atau gak bisa itu bagi orang yang tidak berilmu. Tidak gak ngerti, kan gitu. Ini bahasa sederhana yang kita terima, ya kan? Ya. Gitu. Nah. Saya gak tahu ini baut mur ukurannya sekian ini. Ada yang pusing. Tapi kalau orang yang ngerti, oh ini tempatnya di sini. Oh ini pasangannya ini. Oh ini, ya gampang. Nah, 5 menit selesai. Gitu. Yang enggak punya ilmu, baru mikirnya aja enggak ketemu-ketemu 1 jam, 2 jam. Susah. Bahkan bisa mustahil itu bisa memperbaiki sesuatu yang rusak. Tapi bagi orang yang ilmu, ada yang apa ya, mikro-mikro itu bahasanya kan, kecil-kecil itu. Tahu posisinya, oh ini yang disambung ke sini. Nah gitu. Ini yang punya ilmu. Itu bahasa kita sehari-harinya begitu. Apa yang susah bagi orang itu kalau tahu ilmunya? Disinilah, ehanazakullah walillahil masalul a'la, perumpamaan bagi Allah adalah lebih dari sekedar itu. Ilmunya Allah adalah sempurna. Makanya Allah Ta'ala menjawabnya, Kul yuhyihalladzi ansaaha awwala marrah. Jawablah, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah remuk dimakan tanah itu semuanya adalah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia Allah Ta'ala terhadap segala atau semua ciptaannya, Allah Maha berilmu. Ini dalam surah Yasin. Surah Yasin. Ada ayat sebelumnya ikhwan jazakumullah di surah Yasin juga. Sebagai bantahan telak terkait dengan ini. 6. Di ayat 78 yang disebutkan itu sebelumnya, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Bukankah manusia itu mengerti, tahu bahwasanya kami menciptakan dia dari nutfah. Nah, dari tetes mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka kemudian tiba-tiba dia menjadi susunan-susunan ya, organ-organ yang jelas, nampak jelas. Subhanallah. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Dan dia Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita permisalan. Nah, wa nasiya khalqah. Sementara dia orang ini tadi lupa penciptaan dia. Nah, kok sampai mengingkari hari kebangkitan? Makanya Allah Ta'ala ingatkan bagaimana awal penciptaan kita. Awalnya kita tidak ada. Tidak disebut sebagai manusia. Tidak disebut sebagai Ahmad, Muhammad, Hamdan, atau siapalah punya nama. Si bayi, tidak ada sebelumnya. Allah maha mampu mengadakannya. Nah. Hanya zakumullah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, wa nasiya khalqah, orang yang demikian melupakan penciptaan dia sendiri. Kalau dia ingat awal penciptaannya dia, maka dia tidak ada celah untuk mengingkari kebangkitan di dia. Awal saja Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakannya. Allah maha berilmu, sehingga Allah bisa, mampu untuk menciptakan manusia. Dari awalnya, setetes mani. Kemudian tersusunlah nam menjadi nutfah, darah, kemudian menjadi yakni seonggok daging. Dari situlah kemudian Allah Ta'ala buatkan tulangnya. Nah, yang terbungkus daging-daging itu. Kemudian Allah wujudkan organnya satu persatu. Proses sampailah umumnya adalah 9 bulan. Lebih sedikit sempurna. Bayangkan. Nah, kalau dia ingat awal penciptaan dia, mengherankan sekali kalau kemudian dia mengingkari ketika Allah Zat yang menghabarkan dan yang menciptakan bagaimana penciptaan dia di awal kali. Awala marrah, pertama kali. Nah, yang dia tidak bisa pungkiri itu. Tentang ilmu dan maha mampunya Allah. Kenapa ketika Allah Ta'ala menghabarkan, nah, bahwasanya Allah nanti akan membangkitkan dia setelah kematiannya, kok kemudian tidak percaya? Wa nasiya khalqah. Rupanya dia lupa awal penciptaan dirinya. Nah, ini menjadi bantahan telak. Orang yang demikian, orang yang ingkar pada yaumul ba'as, hari kebangkitan, karena mendahulukan akalnya, karena dia menganggap itu mustahil. Kenapa dia tidak mengingkari juga penciptaan manusia di awal kali? Kenapa dia tidak mengatakan mustahil setetes mani, atau bahkan sebelumnya, sebelum ada wujudnya setetes mani itu ada proses juga? Kenapa itu tidak dia ingkari? Nah, kenapa hal itu dia tidak katakan mustahil? Nah, ini untuk mendudukkan akalnya dia juga. Kalau sok dia berakal. Nah, maka setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, qala may yuhyil idoma wa hiya ramim. Dia mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang dia sudah hancur lebur itu? Kul yuhyihalladhi ansaha awwala marrah. Katakanlah, yang akan menghidupkannya adalah Zat yang telah menciptakannya, menjadikan pertama kali. Nah, diingatkan awal penciptaan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Ini ditetapkannya. Dan dia Allah Ta'ala terhadap semua ciptaannya Allah Ta'ala maha mengetahui. Sampai di sini sudah dong. Nah, dari sisi ilmu, sesuatu yang mustahil bagi orang yang enggak punya ilmu, di sisi orang yang berilmu enggak mustahil. Apalagi ilmunya sempurna terhadap segala ciptaannya Allah Ta'ala maha mengetahui. Maka kalau dia alasannya, siapa yang menciptakan tulang belulang sudah remuk-remuk-remuk-remuk bahkan jadi tanah? Ya Allah maha mampu, maha tahu. Mana yang bagian-bagiannya itu nanti akan ditumbuhkan lagi oleh Allah, dibangkitkan lagi oleh Allah SWT. Dari awal tidak ada sejak Allah maha mampu, apalagi sudah ada cuman berubah wujudnya. Berubah wujudnya. Bahkan wujud kita ini ada juga dari zat-zat yang ada di tanah itu sendiri. Makanya kita diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kami ciptakan kalian. Nah, dari tanah. Hanazakumullah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Wa minha, dan ketiga kalinya dari tanah pula lah. Nufrijukum taratan ukhra. Kami keluarkan kalian. Kali yang lain. Kali yang berikutnya. Allah Maha Mampu. Dari awal proses penciptaan kita. Taripatinya tanah. Jadi wujudnya kayak kita-kita ini. Nah, Allah Maha Berilmu. Kemudian dikembalikan ke tanah. Kemudian dibangkitkan lagi. Makanya Allah Ta'ala menetapkan wa huwa bikulli khalqin alim. Sama ini. Wa qala. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman. Tadi dalam surah Yasin. Sekarang di surah Al-Hijr. Ayat 75 dan setelahnya. Wa inna sa'ata la'atiyatun. La'atiyatun. Fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka wal khallaqul alim. Yang menjadi syahid kembali lagi di ayat yang ke-68. Yakni wa huwal khallaqul alim. Dia Allah Ta'ala zat yang maha menciptakan. Khallaq. Alim yang maha berilmu. Ya. Ketika penciptaan, kaitannya penciptaan, Allah gandengkan dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok yang pertama yang harus kita dudukkan terlebih dahulu. Lengkap ayatnya saya bacakan surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 85. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang di antara langit-langit dan bumi. Termasuk kita. Penghuni bumi. Termasuk tanaman, tumbuhan, hewan, termasuk padanya manusia, bahkan malaikat, jin, seluruhnya. Tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi, dan apa saja yang di antara keduanya, illa bil haq, kecuali dengan hak, dengan benar. Nah, benar betul-betul diciptakan oleh Allah. Nah, dengan tujuan yang benar, dengan hikmah yang benar, bukanlah sia-sia, bukanlah main-main. Bilhaq. Itu pengertiannya. Karena apa saja yang diperbuat oleh Allah, itu adalah hak. Nah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang mengandung kesia-siaan. Tidak ada sekedar main-main, tidak ada. Semuanya ada tujuan yang agung, yang mulia. Termasuk penciptaan kita. Baru setelah itu Allah Ta'ala menyatakan, wa inna sa'ata la'atiyatun. Sungguh, sesungguhnya sa'ah. Hari kiamat itu la'atiyatun. Pasti datang. Pasti datang. Fasfahil safhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan pemaafan yang bagus. Menghadapi kesalahan-kesalahan sebagian manusia, Allah Ta'ala menuntunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memberikan maaf. Nah, tidak perlu yakni hatinya ciut, tidak perlu hatinya sempit ngadepin manusia banyak macam polanya. Semuanya nanti akan ditegakkan keadilan setelah datangnya hari kiamat. Nah, ada orang berbuat zalim sama kamu, pasti akan ditegakkan keadilan. Hanya demikian. Inna rabbaka wal khallaqul alim, sesungguhnya Rabbmu dialah zat yang maha mencipta, khallaq, al alim, yang maha berilmu. Nah, kembali syahidnya di sini yang menjadi pembahasan adalah khallaqul alim. Allah Ta'ala zat yang maha menciptakan, Allah Ta'ala zat yang maha berilmu. Wa qala juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Qaf ayat yang keempat, qad alimna ma tangkusul ardu minhum. Dan sungguh kami maha mengetahui apa yang dimakan oleh bumi, oleh tanah, dari jasad-jasadnya manusia yang telah mati. Allah maha tahu. Kalau kemudian nanti Allah Ta'ala bangkitkan, itu berdasarkan ilmunya Allah. Tidak ada yang mustahil. Naam. Ini yang pertama. Didudukkan bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha berilmu. Satu. Naam. Jangan kemudian bilang mustahil. Mustahil itu kalau orang enggak punya ilmu. Mustahil. Mustahil nih kamu bisa melakukan ini. Oh, kamu enggak punya ilmunya. Tanya. Orang jelas butuh apa operasi bedah. Diserahkannya kepada saya. Ya mustahil saya bisa. Kan begitu. Kok enggak bisa Ustaz? Kenapa enggak bisa? Bisa punya ilmunya. Selesai kan? Nah, terus fas'alu ahlad dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilm yang berilmu jika kamu tidak tahu. Kamu juga enggak punya ilmu, kamu enggak bisa menangani kan? Serahkan pada yang berilmu. Nah, itu kita laksanakan dalam kehidupan kita. Enggak mungkin kita mau ini orang butuh bedah penyakit dalamnya kita serahkan ke servis mortir. Montir. Tukang montir. Enggak mungkin. Giliran servis motor mau turun mesin, bawanya ke dokter bedah. Enggak mungkin kan. Gitu. Nah, maka didudukkan dulu secara ilmu. Kalau sudah meyakini Allah Ta'ala zat yang maha alim, maha berilmu, maka Allah maha tahu. Nah, sekalipun itu tulang belulang, seluruh organ badannya semuanya dimakan tanah. Bahkan engkau tidak bisa membedakan mana tanah asli, mana tulang belulang yang sudah remuk yang seperti tanah. Enggak bisa kamu. Tapi Allah Ta'ala alim, maha berilmu. Nah, dan pada pertemuan yang lalu ada faedah dari hadis. Alhamdulillah, sebenarnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada satu bagian organ manusia yang tidak termakan oleh tanah. Apa itu? Telang ekornya ya? Telang ekornya. Kamu cari itu telang ekornya. Kalau sudah remuk. Ya. Karena mesti itu. Telang ekornya. Nah. Kecuali. Ya ini manusia-manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ini atas kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak dimakan oleh tanah. Jasadnya anbiya wal mursalin. Jasadnya ini orang-orang yang mati syahid. Kemudian kata beliau, selanjutnya yang kedua, pokok yang kedua yang harus ditetapkan di dalam kita memahami nas-nas yang menjelaskan adanya hari kebangkitan, yaumul qiyamah. Pokok yang kedua kata beliau, takriru kamali kudratih, menetapkan kesempurnaan kudrohnya Allah, maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama maha berilmu, yang kedua maha mampu. Nah, kadang terjadi begini, kalau manusia dia punya ilmunya tapi nggak bisa melakukannya, ada nggak? Banyak, tahu teorinya, pinter teorinya, ilmunya tahu. Semua maktain, gak bisa. Nah, gak bisa. Ini prakteknya butuh tenaga. Dia setruk. Enggak bisa ngapa-ngapain. Tahu ilmunya. Tapi dia enggak mampu. Banyak. Nah, bahkan ikhwan wa jazakumullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Qayyim kunci menggapai negeri kebahagiaan, itu kuncinya dua ini. Nah, punya ilmu yang bermanfaat dan punya kudroh, kemampuan untuk yakni tatbik, mengamalkan ilmunya tersebut. Inilah kuncinya menggapai negeri kebahagiaan. Punya ilmu enggak diamalkan, enggak ada prakteknya, ilmunya enggak bermanfaat. Atau punya kemampuan, sebenarnya punya kemampuan, tapi enggak ada dasar ilmunya. Juga ini akan terjatuh dalam yakni kesesatan-kesesatan. Maka dua kunci itu adalah punya ilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. Nah, ilmu nafi' wal amalus saleh. Dalam bahasa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menerangkan doanya orang-orang yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-hasanah fid dunya bi ilmin nafi' wal ibadat. Kebaikan yang akan diperoleh di dunia adalah ilmu yang bermanfaat dan ibadah-ibadah, atau ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh. Itu tandanya orang mendapatkan kebaikan di dunia. Nah, punya harta, dia punya ilmu. Bagaimana ini cara mendapatkan harta yang halal, cara mengelola harta yang baik, cara menafkahkan harta yang barokah, yang mendatangkan kebaikan. Punya ilmunya dan dipraktekan. Maka ini mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya. Punya ilmu juga demikian. Punya jabatan juga demikian. Apapun kondisinya, keadaannya, kalau dia punya ilmu yang bermanfaat kemudian diamalkan, maka dia akan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Nah itu, inilah nikmatnya orang yang pertama cari ilmu terus, kemudian setelah dapat diamalkan. Yang pokok. Kembali kepada pembahasan. Ketika kita menetapkan di ayat-ayat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala zat yang maha berilmu, yang kedua Allah taala zat yang maha sempurna kudrohnya. Mampunya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, maha sempurna. Kaqali seperti firman Allah taala dalam surah Yasin ayat 81. Masih rentetannya tadi. Allah taala menyatakan awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum. Bukankah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu mampu untuk menciptakan semisal mereka, manusia-manusia ini. Bumi dan langit-langit yang penciptaannya lebih besar, lebih rumit. Nah, itu saja Allah maha mampu. Bahkan Allah Ta'ala nyatakan Allah tidak mengalami capek, payah. Menunjukkan maha sempurnanya, mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Menciptakan langit-langit dan bumi. Loh, katanya maha mampu, kenapa butuh 6 hari? Bukan sehari saja. Allah Ta'ala memiliki hikmah balighah, kesempurnaan. Misalnya menciptakan janin sampai kepada menjadi bayi dari nutfah. Naam, sampai menjadi bayi butuh proses itu sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memiliki hikmah. Allah yang Maha berilmu. Allah Maha mampu kalau mau menciptakan sehari, Allah Maha mampu. Tetapi semuanya terkait juga dengan hikmah, pembahasan nanti ketiga. Hikmah itu pembahasan yang ketiga. Nah, ikhwan yang saya kenal. Lihat, Allah Ta'ala mempertanyakan untuk kita dudukkan pemahaman kita. Bukankah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi itu maha mampu untuk menciptakan semisal mereka, jasad-jasadnya manusia yang ingkar-ingkarin tadi. Di mana penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar? Nah, lebih rumit. Nah, langit-langit dan bumi. Hanya jazakumullah. Manusia yang kecil-kecil kayak begini. Nah, maka ini pertanyaan adalah litakrir, untuk menetapkan. Allah Ta'ala Zat yang maha mampu menciptakan langit-langit dan bumi, maka untuk menciptakan dar manusia semisal mereka, maka yang demikian Allah Ta'ala lebih mampu. Nih. Begitu juga dalam ayat surah Al-Qiyamah, ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Ta'ala maha mampu untuk menyusun kembali jari-jemari mereka. Nusawwi banana. An-nusawwiya banana. Ruas-ruas jari-jemari yang termasuk sudah hancur lebur. Allah Ta'ala maha mampu. Itu juga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-6. Dzalika bi annallahu wal haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha hak, maha benar, wa annahu yuhyil mauta, dan bahwasanya Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah terhadap segala satu maha mampu. Maka pada poin kedua ini jawabannya juga Allah Ta'ala maha mampu untuk sekedar membangkitkan manusia-manusia setelah kematian-kematian mereka, setelah mereka sekalipun dimakan tanah, remuk, hancur tulang belulangnya. Nah, Allah maha mampu. Ini yang kedua. Allah maha berilmu. Yang kedua, Allah maha mampu. Wa yajma'u subhanahu bainal amrain. Dan Allah Ta'ala menyebutkan secara tergabung. Menggabungkan dua perkara tadi. Allah maha berilmu dan Allah maha mampu. Di surah Yasin ayat ke-81. Awalaisalladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyahluqa mislahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi biqadirin ala ayyahluqa mislahum, mampu untuk menciptakan semisal mereka? Bala, benar. Wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah Zat yang maha menciptakan lagi maha mengetahui. Tadi maha mampu, kemudian Allah tetapkan Allah Ta'ala maha menciptakan dan maha mengetahui. Digabungkan dua pokok tadi dalam masalah penciptaan, yaitu Allah Ta'ala maha berilmu, Allah Ta'ala maha mampu. Nah, asalis. Sekarang pokok yang ketiga. Nah, yang terakhir. Dari tiga pokok, ikhwan jazakumullah, untuk Allah Ta'ala menetapkan tentang benarnya dan wajibnya mengimani hari kebangkitan. Orang-orang yang tidak percaya tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari akhirat, maka subhatnya tidak keluar dari tiga ini, kaitannya tiga ini. Nah, maka didudukkannya, dijawabnya juga tiga pokok ini. Nah, dengan ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalil-dalilnya dalam Al-Quran Karim. Asalis yang ketiga, kamalu hikmati. Sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakauli, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 38. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang diantara keduanya, laibin, dalam keadaan main-main. Tidak, Allah enggak ada main-main. Nah, enggak ada sekali Allah Ta'ala main-main. Sendal gurau. Pasti adalah hak, benar, mengandung hikmah, kebenaran, tujuan yang agung, yang mulia. Bukan main-main. Juga firman Allah Ta'ala dalam surah Shad ayat 27. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang antara keduanya, batilah, dalam keadaan batil. Salah, keliru. Tidak. Nah, pasti benar. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Tapi kok Allah ciptakan ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang jahat. Itu ada hikmah. Nah, ada hikmahnya. Ikhwan jazakumullah. Semuanya ada hikmah. Allah ketimpakan musibah, ada musibah. Nah, ada bencana. Itu ada hikmah. Nah, ikhwan jazakumullah. Allah kok ciptakan ada yang perkara yang diperintahkan, dihalalkan, ada yang dilarang, ada yang haram. Itu ada hikmah. Nah, karena jazakumullah, semuanya adalah hikmah, memilih hikmah yang mendalam, yang agung. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Tidaklah Allah Ta'ala ciptakan batila. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 36. Ayah sabul insanu ayyut roka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, merasa tidak diperintah dan tidak dilarang, bebas, dibiarkan begitu saja. Setelah diciptakan Yesus, terserah kamu. Oh, begitu? Nah, Allah ciptakan manusia ini ada tujuan yang agung, ada hikmah. Nah, balighah. Hingga kemudian Allah ciptakan surga dan neraka. Itu ada kaitannya. Ada hikmahnya. Maka ini sebagai pertanyaan ingkari, mengingkari. Kalau ada manusia telah dijadikan dia sebagai manusia. Tidak mau terikat dengan syariat. Tidak mau terikat dengan perintah dan larangan. Tidak peduli dengan pahala dan dosa. Mau bebas. Ayah sabul insanu ayyut roka suda. Apakah manusia mengira ia kemudian dibiarkan begitu saja? Padahal Allah Ta'ala sudah ciptakan. Bahkan Allah sediakan sarana hidupnya, rezekinya. Allah Ta'ala berikan. Apakah kemudian Allah sia-sia tanpa ada tujuan? Nah, ini mustahil. Tidak mungkin hikmahnya Allah demikian. Allah adalah zat yang maha memiliki hikmah. Tidak mungkin Allah menciptakan sia-sia, tidak ada tujuan, tidak ada gunanya. Tidak mungkin. Begitu juga Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan setelahnya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un wa ta'ala Allahul malikul haq. Afahasibtum, apakah kalian menyangka annama khalaqnakum abasa, bahwasanya kami menciptakan kalian abasa, sia-sia, wa annakum ilayna la turja'un, dan kalian merasa bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Wa ta'ala Allah malikul haq, maka maha tinggi Allah Ta'ala al-malikul haq, ya Allah Ta'ala maha menguasai segala satunya dan maha hak, maha benar. Itu juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Am hasiballadzina tarahu syai'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Nah, apakah orang-orang yang mereka berani melakukan kejelekan-kejelekan itu menganggap bahwasanya kami akan jadikan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama? Tanyakan kepada diri-dirimu, wahai orang-orang yang berani melakukan kejelekan-kejelekan, melakukan dosa-dosa, apakah nanti akan disamakan oleh Allah orang-orang pelaku-pelaku dosa, kemaksiatan, disamakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Mahyahum wa matuhum, baik hidup mereka dan matinya mereka sama? Ya tentu tidak. Allah memiliki hikmah, Allah memiliki maha adil. Tidak mungkin Allah akan samakan antara orang yang jahat, yang jelek, rusak, ahli ma'asi, maksiat. Tidak mungkin Allah akan samakan dengan orang yang beriman, beramal soleh, nam taat, tunduk, patuh. Tidak mungkin Allah akan samakan. Sa'ama yahkumun, betapa jelek apa yang mereka hukumi. Kalau sampai mereka mengatakan, oh ya sama. Oh tidak ada nanti hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan. Nah, terus apa fungsinya Allah Ta'ala memberikan perintah dan larangan? Apa fungsinya Allah memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang jelek? Nah, apa fungsinya Allah Ta'ala menurunkan wahyu, mengutus Rasul? Nah, memberikan bimbingan kepada manusia. Kalau kemudian setelah mati, tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Selesai begitu saja. Tidak mungkin. Dan itu. Ehwanazakumullah. Gampangnya begini. Nah, manusia butuh untuk anak-anaknya yang nol kutul itu untuk menjalani hidupnya, dirikanlah sekolah untuk mendidik mereka. Bikin peraturan, nah, bikin pelajaran, bikin pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan untuk anak-anak sekolah ini. Baik. Maka sebagai pihak sekolah, guru dan sebagainya. Nah, mengadakan pelajaran-pelajaran, bimbingan, bahkan ujian diadakan. Lantas kemudian selesai ujian, pelaksanaan akhir tahun, kenaikan. Wes, sama sajalah. Yang mau bandel, mau enggak bandel. Mau yang rajin atau yang pemalas. Yang nilainya baik atau nilainya sama, wes, dikasih sama aja. Naik kelas semua, kasih hadiah-hadiah semua. Ini guru ini gimana kalau begitu hukumnya? Kamu mungkin guru ini gimana ini? Guru ini perlu disekolahkan lagi atau? Kan gitu. Gampangannya itu. Walillahil masalul a'la. Perumpamaannya Allah lebih daripada itu. Allah maha hikmah. Memiliki hikmah baligh. Nah. Ya mestilah. Ya, yang baik kita kasih hadiah, yang nilai yang bagus kita hadiah, bahkan kasih nam, ya ini beasiswa gratiskan. Yang bandel-bandel ya, apalagi hadiah, hadiahnya jewer, gitu kadang, ya kan? Dihukum, gitu kadang. Tidak sama, memberlakukannya tidak sama. Subhanallah. Walillahil masalul a'la. Perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa Taala adalah lebih daripada itu. Maka ini dipertanyakan oleh Allah. Am hasibal ladina ishtarakhu sayiat am naj'aluhum kal ladina amanu wa amilus solihati sawaa? Apakah mengira orang-orang yang mereka berani melakukan kejelekan-kejelekan akan kami jadikan sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama dengan mereka? Mahyahum wa mamatu, baik hidupnya, kalah hidupnya maupun matinya dan setelah matinya. Sa'ama yahkumun, betapa jelek apa yang mereka hukumi. 6. Satu fakroh. Walihada kana sawab, untuk ini telah didudukkan tiga pokok ini tadi. Walihada kana sawab, untuk ini yang benar adalah kesimpulannya. Annal ma'ada ma'lumun bil akli ma'asyari. Bahwasannya ma'ad hari yang telah dijanjikan berupa hari kebangkitan dan setelahnya hari pembalasan, setelahnya enam hari jaza, hari hisab, hari jaza, itu semua adalah maklumun, diketahui secara ilmu, ditetapkan secara ilmunya fil akli ma'asyari, oleh akal bersama dengan penetapan syariat. Nah, ayat-ayat itu tadi mengarahkan akal kita untuk tidak ada celah kita mengingkari. Tidak ada celah sedikitpun untuk kita kufur, ingkar terhadap hari kebangkitan, hari hisab, nam perhitungan amal, hari jaza, hari pembalasan. Ini enak kalau akal itu ya diarahkan oleh bimbingan syariat. Bukan khur' al-akl, bebas akalnya. Nah, al-akl ala khurih, akal semau dia. Nah, yang masuk akal diterima, yang enggak masuk akal enggak diterima. Nah, untuk bisa masuk akal, anzaqullah, dibimbinglah oleh syariat. Karena akal itu awalnya adalah penuh kekurangan. Sebagaimana lahir bayi sudah punya akal, tapi akalnya perlu pertumbuhan, perlu perkembangan. Karena dari nol, la ya'lamuna syai'an. Dalam keadaan dia tidak tahu sedikitpun. Bayi yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa. Nah, diberi akal oleh Allah, diberi pendengaran, penglihatan. Nah, itulah. Masa pertumbuhannya, masa perkembangannya, inilah dibimbing syariat. Jangan suruh bebas-bebasan. Sebebas kamu akal. Nanti inilah terjatuh pada berbagai kerusakan-kerusakan. Nah, fitrahnya dirusak oleh syaitan. Nah, akalnya bebas, tidak mau dituntun oleh syariat, hancurlah. Muncullah manusia-manusia ateis. Nah, tidak percaya. Muncullah yani al-munkirun biwa'dillah, manusia-manusia yang ingkar dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Naam. Kata beliau, walihada kana shawab annal ma'ada ma'lumun bil aqli ma'asyari. Untuk inilah yang benar adalah hari yang Allah Ta'ala telah janjikan berupa hari kebangkitan dan selanjutnya itu adalah ma'lum, diketahui, dimaklumi secara akal bersama syariat. Wa anna kamal Rabbi Ta'ala wa kamal asma'ihi wa sifatihi taqtadihi wa tujibuh, dan bahwasanya kesempurnaannya Allah dan kesempurnaan nama-nama serta sifat-sifat Allah mengandung itu semua dan mengharuskan itu semua. Adanya hari kebangkitan manusia, hari hisab dan hari jaza. Wa annahu munazzahun amma yakuluhu munkiruh kama yunazzahu kamaluhu an sa'iril uyubi wan naqais. Dan bahwasannya munazzahun, bahwasannya Allah Ta'ala disucikan dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkarinya. Sebagaimana Allah Ta'ala disucikan kesempurnaannya dari segala bentuk kekurangan dan bentuk celah. Nah, selesai kesimpulan yang diberikan oleh beliau rahimahullah Ta'ala. Baru nanti akan beliau lengkapi dengan penjelasan setelahnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dari sini nanti hanazakumullah, antum simak baca surah Qaf. Terjemahnya rentetan-rentetannya. Karena itu nanti termasuknya akan dirinci oleh beliau. Nah, sampai pada kesimpulan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa sahih. Wallahu a'lam bissawab. Antaka taqaddar subhanakallahumma hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقدم الله.